Bintang-bintang hiasi indahnya malam, temani diriku terbangkan hayalku. Oh, ku ingin engkau dalam pelukku saat berpaling dariku, agar ku rasa bahagia dalam hidupku selamanya. Adakah perasaanmu seperti diri? Untuk kita dapat menyatu, mungkinkah kau beri